Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Siyam, dari kitab Bulughul Maram karya al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Kita masih dalam pembahasan hadis-hadis yang berkaitan dengan al-i'tikaf. Hadis yang berikutnya, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa anha radiyallahu anha qalat كان النبي صلى الله على آله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin beriktikaf, maka beliau salat subuh kemudian masuk ke tempat iktikafnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Orang yang hendak beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, kapan dia mulai masuk iktikaf? Zahir hadis ini menunjukkan masuk iktikaf adalah setelah sholat subuh. Dan di sana ada hadis yang lain yang zahirnya bertentangan dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tadi. Namun pada hakikatnya tidak bertentangan. Karena zahir hadis ini seperti bertentangan, maka para ulama berselisih tentang kapan seorang masuk ke tempat iktikaf. Sebagian para ulama berpendapat bahwasannya iktikaf itu dimulai setelah subuh, atau masuk iktikaf adalah setelah sholat subuh pada tanggal 21 Ramadan. Nah, berdasarkan hadis Aisyah tadi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin i'tikaf, maka beliau sholat subuh kemudian masuk tempat i'tikafnya. (Tuh) Kemudian sebagian para ulama yang lain, mereka berpendapat bahwasannya mulai i'tikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah ketika tenggelamnya matahari di hari ke-20. Berarti malam 21 ya. Jadi ketika telah masuk waktu maghrib, maka dia harus sudah ada di masjid. Jika dia ingin i'tikaf sempurna 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Itu malam tanggal 21, maghribnya sudah di masjid. Dan ini pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, dan bahkan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi empat imam berpendapat dengan pendapat ini. Mereka berdalil dengan hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melakukan i'tikaf di 10 hari kedua dari bulan Ramadan. Berarti 11 sampai 20. Dalam rangka untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah selesai 10 hari kedua dari Ramadan, beliau ingin melanjutkan ke 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi i'tikafnya lanjut. Kemudian beliau bersabda, "Man i'takafa ma'i falyabit fi mu'takifihi." Barang siapa yang mau beritikaf bersamaku, itu melanjutkan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Barang siapa ingin melanjutkan i'tikaf bersamaku, falyabit fi mu'takifihi, maka hendaklah dia bermalam di tempat i'tikafnya. Itu bermalam di masjid tersebut, tempat dia i'tikaf. Nah, zahir hadis ini i'tikaf dimulai dari malam hari. Malam tanggal 21. Maghrib sudah ada di masjid. Dan inilah pendapat yang rajih. Pendapat yang kedua ini pendapat yang kuat. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Terus bagaimana hadis tadi? Hadis Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf 10 hari terakhir kemudian salat subuh baru masuk tempat i'tikaf. Taib, sebagian para ulama menjelaskan makna hadis Aisyah tersebut adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai masuk masjidnya itu maghrib malam tanggal 21. Sudah masuk masjid. Hanya saja masuk ke tendanya, nah adalah ba'da sholatil fajr, setelah sholat subuh baru beliau masuk tenda. Baik, mungkin beliau setelah sholat maghrib, lakukan ibadah-ibadah sampai malam, ya, dan menghidupkan malam tersebut dengan ibadah, ya. Nanti habis sholat subuh baru, masuk tempat i'tikafnya itu tendanya. Taib. Sehingga yang kuat adalah i'tikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dimulai malam tanggal 21. Nah, di waktu maghrib malam tanggal 21 yang mau beriktikaf harus sudah berada di masjid. Sehingga sempurna 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan taib dalam hitungan hijriyah ya, perubahan hari itu kapan? Dengan adanya, dengan tenggelamnya matahari, berubah ke hari berikutnya itu dengan tenggelamnya matahari, berubah ke hari berikutnya atau ke tanggal berikutnya. Beda dengan Masehi. Kalau Masehi berpindah ke hari berikutnya itu jam 12 ya, jam 12 malam baru berubah. Kalau kalian adalah hijri, maka dengan tenggelamnya matahari maka berubah ke hari berikutnya atau ke tanggal berikutnya. Sehingga sesuai dengan hadis ini, sehingga mulai itikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah dimulai dari tenggelamnya matahari pada malam 21 Ramadan. Kemudian mereka yang beriktikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai kapan? Apakah di malam hari raya dia juga masih di masjid? Ataukah dengan tenggelamnya matahari di malam hari raya telah selesai waktu i'tikaf? Baik. Para ulama juga berselisih dalam masalah ini. Dan yang sahih adalah selesainya i'tikaf bagi yang beri'tikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah dengan tenggelamnya matahari di malam hari raya. Jadi kalau besok hari raya, maka nanti maghrib selesai itikaf. Selesai itikaf 10 hari terakhir. Dan ini adalah mazhab Syafi'iyah, pendapat Imam Syafi'i. Dan ini yang pendapat yang kuat. Karena Ramadan selesai dengan tenggelamnya matahari di hari itu, karena besok sudah masuk hari yang lain. Jadi malam lebaran sudah bukan Ramadan lagi. Sedangkan yang dia maksud adalah i'tikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Baik, kita lanjut. Telah dua hadis kita baca tentang i'tikaf, namun belum kita sebutkan tentang makna i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Apa i'tikaf maknanya? Ditinjau dari sisi bahasa, i'tikaf itu bermakna menahan diri pada sesuatu. Menahan diri pada sesuatu, ini i'tikaf. Sedangkan secara syariat, makna i'tikaf adalah berdiam di masjid dengan cara yang khusus, ya, dengan cara yang khusus, karena nggak boleh keluar masjid, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya. Nah, berdiam di masjid dengan cara yang khusus dan dilakukan oleh orang yang khusus, ini seorang muslim atau muslimah, ya. Kalau kafir nggak sah itikafnya. Ta'abbudan lillah, dalam rangka beribadah kepada Allah. Ini mana itikaf? Berdiam di masjid dengan cara yang khusus, dilakukan oleh orang yang khusus, ya, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdiam di masjid dengan cara yang khusus karena ada badab itikaf. Ya. Tidak boleh keluar masjid tanpa darurat. Nah, kemudian juga ketika itikaf tidak boleh melakukan pembatal-pembatal itikaf. Dan itikaf ini dilakukan oleh orang yang khusus, itu orang yang suci, ya. Nah, tidak berhadas besar. Juga dia adalah seorang yang muslim, muslimah, bukan kafir atau kafiroh, atau musyrik atau musyrikah. Dan dia melakukan itu ta'abbudan lillah, dalam rangka ibadah kepada Allah. Dan itikaf itu hukumnya adalah sunnah. Itikaf hukumnya adalah sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Disebutkan tentang itikaf di masjid. Nah, menunjukkan disyariatkannya itikaf. Dan disyariatkannya itikaf atau disunnahkannya itikaf adalah di masjid. Di masjid, bukan di kuburan atau di tempat-tempat keramat, bukan. Kalau itu khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan. Tapi kalau itikaf yang disyariatkan, disunnahkan adalah di masjid. Dan dalil dari hadis sangat banyak tentang disunnahkannya i'tikaf. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Wa anha radhiyallahu taala anha qalat, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu alayya la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul baita illa li hajah idza kana mu'takifan. Muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah memasukkan kepalanya kepadaku sedangkan badan beliau ada di masjid, karena kamar Aisyah dengan kamar masjid itu berdampingan. Nah, beliau itikaf di masjid, kemudian beliau memasukkan kepala beliau ke kamar Aisyah, ya, lewat jendela atau lubang yang bisa cukup kepala masuk ke kamar Aisyah. Kemudian aku, kata Aisyah, menyisir rambut beliau. Jadi rambut beliau disisir oleh Aisyah dan badan beliau di masjid. Dan beliau tidaklah masuk ke rumah ketika itikaf kecuali ketika ada hajat. Idza kana mu'takifan. Jika beliau sedang itikaf, maka beliau tidak masuk rumah kecuali karena hajat, BAB, BAK, dan lain-lain dari kepentingan-kepentingan yang darurat. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan lafadz hadis tersebut adalah milik Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik. Zahir hadis di atas bahwasannya mengeluarkan sebagian badan keluar masjid itu tidak membatalkan i'tikaf. Seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kepalanya ya ke rumah Aisyah. Kemudian Aisyah nyisir kepala beliau dan tidak membatalkan i'tikaf karena badannya masih di masjid. Jadi kalau nengok lewat jendela atau pintu masjid tidak membatalkan i'tikaf karena badannya masih di masjid. Dan mengeluarkan semua badan ya, dari masjid ya, tanpa ada kebutuhan darurat, maka yubtilul i'tikaf, membatalkan i'tikaf. Maka yang sedang i'tikaf hati-hati, jangan sembarang keluar ya. Nah, jika tidak ingin i'tikafnya batal. Kemudian juga zahir hadis di atas menunjukkan bolehnya keluar dari masjid ketika i'tikaf karena hajat, karena kebutuhan darurat. Apa saja kebutuhan darurat tersebut? Contohnya adalah BAB, ya, BAK, taib, dan yang lainnya. Seperti misalkan ketika seseorang beretikaf di masjid yang tidak didirikan padanya sholat Jumat, maka dia boleh keluar untuk melaksanakan sholat Jumat karena sholat Jumat itu wajib. Setelah selesai dari sholat Jumat, dia langsung kembali ke tempat etikafnya atau ke masjid di mana dia etikaf. Dan diantara syarat-syarat etikaf adalah hendaknya etikaf masjid yang dia gunakan untuk etikaf adalah masjid yang didirikan sholat lima waktu berjamaah. Adapun sholat Jumat bukan syarat sahnya i'tikaf. Artinya bukan syarat sahnya i'tikaf harus di masjid yang didirikan padanya sholat Jumat. Jadi boleh i'tikaf di musola istilah kita ya, atau di masjid mana saja yang tidak didirikan padanya sholat Jumat, tetapi harus didirikan sholat lima waktu. Karena kalau tidak didirikan sholat lima waktu secara berjamaah, maka mengharuskan dia untuk sering keluar sehari lima kali. Ini menafikan makna itikaf. Tapi kalau sholat Jumat kan hanya sepekan sekali, sehingga tidak menafikan makna itikaf. Di antara kebutuhan darurat keluar dari masjid adalah ketika dia harus mengurusi jenazah misalkan, yang dimana tidak ada orang lain yang bisa mengurusinya. Sedangkan mengurusi jenazah hukumnya fardu kifayah. Kalau tidak ada yang lain, hanya dia yang sedang itikaf, maka dia boleh keluar untuk mengurusi jenazah tersebut. Setelah selesai pekerjaannya, maka dia langsung kembali ke masjid. Namun jika ada orang lain yang bisa mengurusi jenazah, bisa memandikan, mengkafani, menguburkan dan seterusnya, maka tidak boleh bagi yang itikaf keluar hanya karena untuk ngurusin jenazah, karena sudah ada yang mengurusin. Taib. Nah, dan contoh-contoh darurat yang lain. Nah, jika kepentingan keluarnya adalah darurat yang mengharuskan dia untuk keluar, maka tidak membatalkan i'tikaf.